بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين إمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kita dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Syahrawi. Semoga apa yang kita lakukan, baik dari tim Safir Al-Azhar dan begitu juga para pegawai di Radio Republik Indonesia ini, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan pahalanya, dan begitu juga kepada seluruh para pendengar, semoga ini bermanfaat kiranya. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita telah sampai pada surah Al-Hijr ayat ke-61 dan 62. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ. Maka tatkala para utusan itu datang kepada kaum Lut beserta pengikut-pengikutnya, dia berkata, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah para malaikat beranjak meninggalkan Nabi Ibrahim alaihi salam, kemudian mereka setelah mereka mengabarkan, yaitu para malaikat itu mengabarkan kepada Nabi Ibrahim bahwa mereka akan menurunkan azab atas perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Lut dan semuanya akan binasa kecuali keluarga Lut, dan termasuk yang di dalam binasa itu adalah istri daripada Nabi Lut sendiri. Maka sebelum itu terjadi, para malaikat itu menghadap atau datang kepada Nabi Lut alaihi salam. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika para malaikat datang menghadap kepada Nabi Lut dengan wajah yang tampan, dengan penampilan yang begitu menawan dari seorang lelaki yang ganteng kalau bahasa kita sekarang, maka Nabi Lut ketika itu merasa aneh atau merasa ada penolakan di dalam dirinya terhadap mereka yang datang itu. Karena apa? Karena pada masa itu orang yang ganteng, orang yang baik dan bagus rupanya, ini mengindikasikan kalau dia adalah dari kalangan homoseks, kalau dia laki-laki. Kalau misalnya dia seorang perempuan yang berlagak seperti laki-laki atau berpenampilan dengan penampilan tertentu pada masa itu menunjukkan kalau dia adalah seorang lesbi misalnya. Maka ketika datang para utusan ini, yaitu para malaikat utusan dari Allah Subhanahu wa taala menghadap kepada Nabi Lut, maka ketika itu Nabi Lut merasa dia penting untuk menolak kedatangan para lelaki itu agar dia juga tidak tertuduh sebagai orang yang menghalalkan perbuatan homoseks itu pada keluarganya atau pada dirinya. Karena apa? Karena ketika itu Nabi Lut belum mengetahui. Dan insya Allah pada hari yang akan datang kita akan menjelaskan bahwa ternyata ya, setelah malaikat memperkenalkan diri mereka bahwa yang datang itu bukanlah para homoseks atau lesbian, barulah mereka mengetahui, barulah Nabi Lut menyadari bahwa yang datang dan bahwa yang datang itu adalah malaikat. Setelah para malaikat itu mengenalkan diri mereka bahwa mereka adalah utusan Allah, mereka bukanlah para lelaki yang tergambar di dalam benak Nabi Lut ketika itu. Artinya ini adalah sesuatu gambaran betapa para nabi itu adalah manusia biasa yang dia bukan Tuhan yang berhak untuk disembah. Dia tidak mengetahui sesuatu yang gaib kecuali itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau para nabi saja tidak mengetahui yang gaib, apalagi selain dari para nabi yang derajat mereka pastilah berada di bawah para nabi. Jadi kalau ada seseorang, apakah dia mengaku sebagai orang ahli tasawuf, seorang sufi atau seorang ulama besar yang mengetahui yang gaib, maka ini adalah suatu dusta dan kebohongan yang besar. Karena tidak ada seorang pun yang lebih mulia daripada utusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang lebih mulia daripada Nabi dan Rasul, dan makhluk yang paling mulia diciptakan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ijma' para ulama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah itu Nabi ulul azmi, dan setelah itu para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa ada orang yang lebih mulia, lebih mustajab doanya daripada seorang nabi yang hidup bersama-sama dengan nabi, bahkan Allah lebih perhatian kepada orang tersebut daripada nabi, maka dipastikan bahwa cerita itu adalah cerita bohong, bahwa pendapat seperti itu adalah pendapat keliru, karena mustahil Allah Subhanahu wa taala lebih mendengarkan doa daripada orang yang hidup di zaman Rasul dan mengabaikan doa para nabi dan rasul utusannya yang hidup pada masa itu. Jadi ini menjadi sangat penting untuk kita tegaskan agar akidah dan pemahaman kita berkaitan dengan para nabi dan rasul ini tidak salah dan tidak salah kaprah dan tidak menyimpang. Jadi yang pertama yang perlu kita fahami bahwa para nabi dan rasul itu adalah manusia biasa. Mereka tidak mengetahui yang gaib kecuali yang dikabarkan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka lewat wahyu, baik yang dibawa oleh para malaikat ataupun lewat cara-cara yang lain yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa nabi dan rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dan mereka adalah makhluk yang paling mulia pada masanya. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya, sayyidul anbiya dan mursalin, penghulu daripada nabi dan rasul dan makhluk yang paling mulia secara itlak sampai hari kiamat. Dan tidak ada orang yang lebih mulia daripada nabi dan rasul tersebut. Sekalipun dia sudah sampai kepada derajat sufi ini, sufi itu, atau ahli tasawuf ini, ahli tasawuf itu, ahli tarekat ini dan itu, pasti dia tidak lebih mulia dari para nabi dan rasul. Yang ketiga, bahwa kalau ada orang-orang yang mengaku-ngaku bahwa dia mengetahui yang gaib, ya, maka itu adalah satu kedustaan dan satu kebohongan. Dan kalaupun mungkin dia mengetahui yang gaib, boleh jadi dia bersekutu dengan setan, dengan iblis, dan boleh jadi kalaupun apa yang dia katakan itu betul, itu pasti kebetulan, bukanlah itu sesuatu dari kepintaran dan keahliannya. Dan bisa jadi juga lewat orang-orang yang jahat seperti itu kita diuji keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di studio telah hadir Ustaz Fajrul Haq yang akan menambahkan kontribusi terhadap ayat ini. Ya, terima kasih kepada Ustaz Ardiansah. Bahwasannya yang perlu kita yakini di dalam ayat ini adalah tidak semua tamu yang datang itu mendapatkan kita kegembiraan. Dalam arti kata apa? Bahwasanya di pada cerita ini atau pada kisah ayat ini, mungkin ketika Nabi Lut alaihissalam tidak mengetahui, dia merasakan kegoncangan. Tapi setelah mengetahui hal tersebut, ia merasakan kegembiraan. Satu sisi kegembiraan, satu sisi juga hal yang sangat menyedihkan. Apa hal yang sangat menyedihkan itu? Karena al-mursalun di sini dibahasakan dalam firman Allah, yaitu al-mursalun yang diartikan oleh para mufasir dan khususnya Imam Mutawalli Sa'rawi adalah para malaikat yang datang berkunjung kepada Nabi Lut alaihissalam. Apa kunjungan tersebut? Tentunya para malaikat ini ingin salah satunya kunjungan itu adalah untuk menenteramkan hati Nabi Lut alaihissalam yang selama ini penuh dengan cobaan, yang mana juga musibah terdapat di dalam keluarganya. Untuk itulah Nabi Lut alaihissalam menjadi tenang setelah mengetahui apa yang disampaikan oleh para malaikat. Karena disebutkan di sini, innakum qaumum munkarun. Orang yang tak dikenal, munkarun itu artinya ana la a'rif. Saya tidak mengetahui, siapa kira-kira gerangan yang datang? Dalam arti kata mereka bukan penduduk sini. Mereka bukan dari orang yang sama tinggal dengan Nabi Lut alaihi salam. Maka itu adalah mengundang pertanyaan yang banyak sekali, tidak saja kepada masyarakat, dan itu juga mengundang pertanyaan kepada Nabi Lut alaihi salam tersebut. Itu adalah hal yang sangat wajar. Maka dengan kejadian seperti ini, maka perlulah kita betul-betul bagaimana kita dapat menjadikan segala sesuatu itu menjadi baik. Segala sesuatu yang kita kira-kira dapat menyangka hal yang buruk, maka kita harus perbaiki buruk sangka kita itu menjadi baik sangka. Dalam arti kata husnuzon. Supaya apa? Supaya frekuensi ketidakbaikan itu, pikiran kita yang tidak baik itu menjadi netral, sehingga kita dapat menetralkannya kepada yang lebih baik, atau kita dapat melakukan melangkah kepada hal yang lebih baik disebabkan karena ketenangan yang ada pada diri kita. Maka untuk itulah dalam kajian ayat ini Allah ingin memberikan berita gembira disampaikan oleh para malaikat, khususnya bagaimana kejadian yang akan datang itu akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan ayat yang telah lalu. Maka untuk itu saya serahkan lagi kepada Ustaz Ardiansah kira-kira kesimpulan dari ayat ini yang mengatakan hubungan antara kedatangan para malaikat dengan orang-orang mengatakan ketidaktahuan mereka dengan tamu yang tidak diundang, kira-kira begini, Ustaz. Terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang menarik apa yang disampaikan Ustaz Fajrul tadi, bahwa ketika kita didatangi oleh orang yang tidak kita kenal, ya, maka boleh jadi itu membuat kita bertanya-tanya, ini siapa? Ya, atau mungkin boleh jadi ada perasaan menolak di dalam diri kita. Namun satu hal yang menjadi ingatan kita sebagaimana yang telah saya sampaikan beberapa hari yang lalu, bahwa ketika kita didatangi oleh tamu, maka yang pertama sekali hendaklah kita menerimanya dengan cara-cara yang baik, tidak kemudian berburuk sangka kepada orang tersebut. Walaupun boleh jadi buruk sangka itu muncul di dalam diri kita, apalagi misalnya yang datang itu bertato dengan gaya-gaya yang sangat menakutkan, ya, ini tentunya memunculkan sakwa sangka di dalam diri kita, dan tentunya ketika itu terjadi adalah sesuatu hal yang sangat wajar. Namun bukan berarti kemudian kita membenci dan lebih mendahulukan buruk sangka kita itu daripada yang lain. Tapi kalau memang kita sudah tahu atau tersebar pemerasan, ya, perampokan di suatu tempat, maka hal ini perlu kita mawas diri. Bukan berarti semuanya ada tamu tengah malam datang misalnya gitu, tentu ini adalah hal-hal yang perlu kita waspadai dan tidak kita menerimanya ketika itu, dan ketika kita menolaknya tentu bukanlah sesuatu perbuatan dosa karena dia bertamu tidak lagi pada waktu dan kondisi yang wajar. Jadi baik yang menerima tamu ataupun yang bertamu, hendaklah melihat adab-adab dan tata cara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar dia tidak ditolak oleh tuan rumah atau si tamu itu memberatkan si tuan rumahnya. Ini menjadi sangat penting karena setiap kita akan pernah didatangi oleh tamu, dan setiap kita juga pasti pernah bertamu ke rumah orang lain. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.